Oke, mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik yang sudah Engkau beri bagi kami untuk kami boleh nikmati persekutuan indah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang terus kami boleh rasakan dalam hidup ini. Dan kini tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, layakkanlah setiap kami Tuhan ampunan-Mu untuk segala pelanggaran dan dosa yang kami lakukan dalam kehendak-Mu. Tuhan, khususnya hamba-Mu ya kan, sharing firman-Mu Tuhan pakai perkataannya biar sesuai dari hati-Mu saja Tuhan. Dan layakkan setiap kami untuk mengerti ini dan kekuatan daripada-Mu untuk melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Suara saya bisa didengar dengan jelas. Puji Tuhan. Saya bersyukur ya lagu yang terakhir tadi, ada kata-kata tidak semua doa ya didengar oleh Tuhan. Mungkin maksudnya tidak semua doa dijawab ya oleh Tuhan karena Tuhan mendengar semua doa, tetapi jawabannya tentu dalam kehendak Dia untuk menjawab ya pada saat yang apa namanya sekarang, atau mungkin dia menjawab ya nanti, atau juga dia menolak sama sekali. Jadi tetap Tuhan punya jawaban, tetapi seringkali juga Tuhan tidak menjawab seperti yang kita ingini. Makanya bersyukur tema yang kita bahas sepanjang minggu ini ya, bagaimana kita belajar melihat kegagalan gitu ya, kegagalan dalam kehidupan kita melihat secara dengan iman menghadapi kegagalan itu. Jadi hari ini khotbah atau sharing saya beri judul tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Mari kita buka Daniel 3 ayat 14 sampai 18. Mohon Bu Dolphin untuk membacanya bagi kita. Daniel 3, 14 sampai 18. Hari ini kita akan membaca beberapa firman Tuhan ya. Daniel 3 14 sampai 18. ayat 14 sampai 18. Iya. Oke, Daniel 3, 14, berkatalah 18. Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Ya, ada kutipan ya, ada kutipan. Mungkin saya sering ngangkat ini juga di sini, bahwa mempercayai Allah ketika segala sesuatu baik-baik saja itu mudah ya. Tetapi mempercayai Allah di tengah keterbatasan dan kesulitan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Jadi terkadang Allah mengizinkan umatnya mengalami perkara yang buruk. Dia izinkan itu terjadi di dalam kehidupan ini. Mengatasi kegagalan adalah topik yang saya akan angkat hari ini ya. Itu sesuatu yang sangat penting karena kita pun bisa mengalami kegagalan. Jadi nggak semua baik-baik saja walaupun kita sudah di dalam Tuhan. Hal-hal buruk pun bisa kita alami. Oke, jadi kenapa kita harus melihat ini lebih dalam lagi untuk memahami ini? Jadi mengatasi kegagalan ya. Jadi mengatasi itu bisa bermakna kita menempatkan diri kita ya itu di luar gitu ya, di luar, kemudian kita di luar itu kita melihat masalah dan kegagalan atau problema hidup kita gitu. Kita berada di luar untuk melihat itu sehingga itu bisa kelihatan dengan jelas. Oke, apalagi kalau kita bisa melihat itu dari perspektif kehendak Tuhan ya. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Makanya ada kata-kata there's no wise in the heart of believer. Kita tahu yang terjadi di kita itu tak mungkin gitu tanpa izin Tuhan. Dan orang percaya harus punya punya pandangan ini salah satu cara kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi ketika kita keluar dan melihat bahwa pasti ada tangan Tuhan yang bekerja di dalamnya gitu ya. Nah, kita akan belajar hari ini dari pengalaman tokoh-tokoh Alkitab. Okay. Ketika dihadapkan ke Raja Nebukadnezar, kata yang keluar dari mulut mereka bertiga sepertinya kayak tak berdaya gitu ya, kayak menyerah gitu, kayak pasrah, kayak terserahlah gitu. Ayat 16 kita lihat tadi ya. Mereka katakan tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jadi mau ngomong apa lagi? Saya bayangkan hangatnya api itu ya, panasnya udah kerasa gitu dan mereka diperhadapkan dengan itu. Kematian sudah di depan mata gitu. Saya ingat ya kisah Naomi juga ya. Naomi di Kitab Rut. Oke. Jadi ketika dia punya harapan besar bersama suami dan kedua anak mereka untuk merantau gitu ya ke Moab untuk hidup yang lebih baik. Tetapi apa yang terjadi, nasib atau jalan yang dihadapi oleh Naomi adalah dia harus kehilangan suami dan dua anaknya gitu ya. Orang yang dicintai dia meninggal dan bahkan kelaparan juga menghantam daerah Moab sehingga dia juga harus balik dari Moab ke Yerusalem. Mari kita baca yuk Rut 1 ayat 19 sampai 21. Pak Endro bisa baca ini ya, Pak? Ada ya Alkitab ya? Oh, Gigi. Oke. Okay. Iya. Mungkin Bu Lydia Rut 1 ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini Naomi ya, seorang yang dekat dengan Tuhan. Dan dia melihat apa yang terjadi bagi dia pun itu pasti atas izin Tuhan. Makanya dia dalam tanda kutip dia komplain. Ini pekerjaan Tuhan juga gitu yang terjadi dan dia komplain akan hal itu gitu ya. Nah, Naomi sendiri dalam bahasa Ibrani itu artinya pleasant ya, pleasant atau nyaman, menyenangkan. Jadi ketika orang melihat dia balik, mereka Naomi kah itu? Jadi maknanya kan Naomi kah itu, dan dia merasa nggak cocok lah aku nama Naomi gitu ya. Aku nggak cocok nama Naomi karena apa yang aku alami. Jadi lebih baik panggil saya Mara. Mara itu nama juga ya, feminine name di Israel sana ya, yang berarti kebalikan dari Naomi tadi, artinya bitter atau pahit, tidak menyenangkan lah. Dia bilang mendingan panggil nama itu lah. Tapi satu hal, dia tetap membawa nama Tuhan di sana. Gitu. Dia tidak meninggalkan Tuhan, walaupun dia komplain gitu ya. Nah, keadaan yang sama terjadi juga bagi Yohanes Pembaptis. Ketika dia memperkatakan kebenaran, justru dia berujung di penjara gitu ya. Ketika dia memprotes Herodes, malah dicampakkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara kan dia sempat mendengar Tuhan Yesus di luar terus memberitakan Injil. Dan apa, terus memberitakan Injil, masih memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Misalnya kalau kita buka di dalam Markus ya, dalam Matius, Matius 11 ayat 2 sampai 6. Siapa yang belum kebagiannya, Pak Jack, mungkin Matius 11 ayat 2 sampai 6. Di unmute. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ya, ini perkataan Yohanes gitu ya. Perkataan Yohanes seperti kalau kita melihat dari kata-katanya itu kok seperti berbeban berat gitu ya. Padahal Yohanes sendiri yang berkata ketika Tuhan Yesus liwat dan dia berkata, dia menunjuk dengan sangat tegas ya, "Lihat Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Gitu kan? Ketika Tuhan Yesus lewat pada saat itu, tapi ketika dia berada dalam penjara, dia menyuruh itu murid-muridnya dan bertanya, apakah engkau itu gitu ya. Jadi kayak gimana ya? Kayak seperti berbeban berat, ada secuil keraguan, ada putus asa di sana mungkin. Oke, sehingga dia bertanya seperti itu dan Tuhan Yesus harus menguatkan dia ya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ada seorang penulis harian ya, kalau nggak salah namanya Iin Murni. Dia satu ketika dia datang untuk berkunjung ke dokter dan untuk memeriksakan keluhan yang dia punya. Ketika dia dites, dia kaget mendengar berita dari dokter tersebut bahwa dokter katakan begini, "Anda menderita kanker kelenjar getah bening stadium 4. Jadi jantung Anda telah membengkak, paru-paru Anda penuh cairan, limpanya harus dipotong. Kemungkinan hidup hanya 40% saja." Jadi ketika dokter mengatakan itu, dia dia menangkap perkataan itu seperti dia menggambarkan begini, seperti lonceng yang berdentang mengiringi perjalanan menuju akhir kehidupan dia. Jadi seperti lonceng kematian. Tetapi itu mah apa? Tetapi itu kenyataan yang harus dihadapi, padahal kurang apa dia gitu ya. Dia melayani Tuhan, menulis renungan harian, menguatkan orang-orang yang lemah, tetapi dia harus menghadapi kabar untuk dirinya sendiri gitu. Nah, makanya perkataan Yesus ini, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku," berlaku juga bagi saudara dan saya gitu. Bagi tokoh-tokoh Alkitab di atas, karena tidak semulus yang kita kira atau kehidupan ini akan menjanjikan sesuatu yang selalu baik, tapi ada hal-hal yang Tuhan izinkan yang membuat kita pun bisa seperti Yohanes tadi gitu. Bisa seperti Naomi yang walaupun tetap membawa nama Tuhan, tetapi dalam pertanyaan yang dia bertanya ini pasti pekerjaan Tuhan. Tetapi dia tidak melepaskan Tuhan, tapi dia komplain dalam tanda kutip. Nah, jadi bagaimanapun situasi sekarang kita tetaplah percaya kepadanya gitu. Lebih lagi, biarlah dia yang berkarya dalam kehidupan kita sesuai dengan hikmatnya. Seperti kata lagu tadi ya, dia menjawab sesuai dengan kehendaknya. Nah, pelajaran yang bisa kita tangkap dari tokoh-tokoh Alkitab di atas adalah mereka bahkan dalam keadaan yang sangat terpuruk sekalipun, walaupun ada komplain, ada gelisah, ada sedikit kecewa, mereka tidak pernah meninggalkan Tuhan, gitu ya. Lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego, kata-kata mereka tadi seperti itu ya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, dia bisa kok. Tetapi kalaupun tidak, jadi kata-kata kalaupun tidak juga seperti kami kan nggak bisa memaksakan Tuhan gitu loh. Karena dia berdaulat gitu. Sebaik-baiknya apa kita? Serajin-rajinnya kita ibadah seperti ini pun enggak. Kalau Tuhan bilang enggak, siapa kita gitu kan? Kita hanya bisa sampai meminta. Makanya mereka, perkataan mereka, kalaupun Tuhan enggak melepaskan kami juga, itu kan urusan Tuhan, itu kehendak Tuhan, itu daulatnya Tuhan. Biarlah kami mati, kalaupun itu tidak dilepaskan oleh Tuhan. Tuh, dia mereka sanggup, mereka tahu Tuhan sanggup untuk melepaskan mereka. Tetapi seandainya tidak. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, komitmen iman yang tanpa kompromi, gitu ya, seperti Naomi tadi juga. Kalau kita lihat Naomi ya, ceritanya ketika dia akan kembali ke Yerusalem, kan dua orang apa mantunya mau ikut gitu ya, Orpa dan Rut. Tetapi Naomi berkata, apalagi gitu yang kalian mau dari saya mau pulang saja, kalian silakan mengambil jalan masing-masing. Orpa, mereka pelukan nangis, kemudian berpamitan. Nah, Naomi bilang ke Rut, Rut, Orpa sudah pergi, dia pulang ke bangsanya, kepada Allahnya, dia pulang ke negeri dia gitu. Sekarang kamu pulanglah gitu ya. Tetapi apa kata Rut gitu ya? Rut bilang, jangan desak aku untuk meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, di situ aku ada. Di mana juga engkau pergi, aku akan ikut engkau. Di mana engkau bermalam, di mana engkau tidur, engkau berjalan, aku akan berada di sisimu. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Itu perkataan Rut gitu ya. Jadi bayangkan Rut melihat Naomi, pasti seorang mertua yang berdedikasi di dalam Tuhan. Suara yang hidup di dalam Tuhan, sehingga dia bilang, kalau kamu percaya kepada Allah, Allahmu juga Allahku. Jadi walaupun mereka dalam keadaan susah, tetapi mereka tetap tidak meninggalkan Naomi, khususnya dia tidak meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia bawa Rut, ayo ikut saya kalau mau menderita bersama gitu ya. Nah, Tuhan ingin agar kita tetap setia kepadanya. Meskipun mungkin orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai belum sembuh dari sakit. Atau mungkin orang yang dekat dengan kita yang masih belum percaya gitu. Atau mungkin juga nanti apa yang akan terjadi bagi kita yang berat. Misalnya kehilangan pekerjaan. Atau juga ketika dianiaya, kita diingatkan bahwa terkadang Tuhan bisa melepaskan gitu. Tuhan sangat bisa melepaskan kita dari itu. Tetapi terkadang juga dia dalam tanda kutip membiarkan itu terjadi atau mengizinkan itu terjadi bagi kita. Tentu kebenaran yang harus kita pegang selalu bahwa Allah yang kita sembah itu mampu untuk memberikan jalan keluar bagi kita. Dia mampu mengasihi kita, dia mampu menyertai kita dalam persoalan apa percobaan yang berat sekalipun, tetapi sekali lagi, dia punya cara sendiri gitu ya. Nah, syukur puji Tuhan karena akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dilepaskan gitu ya. Perapian itu bahkan bayangkan 7 kali lipat panasnya orang-orang yang melemparkan mereka mati. Tapi Alkitab mencatat mereka bertiga bau rambut pun kebakar enggak gitu ya. Yang itu menjadi kesaksian luar biasa. Kalau Allah mau, dia sanggup melakukan apapun gitu ya. Nah, syukur juga Naomi kan tidak juga kemudian dia terus terpuruk. Oke, karena akhirnya Rut juga bertemu dengan Boas. Dan Boas itu kemudian melahirkan Obed. Obed ini adalah kakek dari Raja Daud yang agung gitu ya. Raja Daud yang luar biasa. Jadi akhirnya Naomi dipakai juga untuk melahirkan garis keturunan melalui Rut tadi, sehingga melahirkan Mesias. Nah, yang penulis renungan harian tadi juga ketika dia dapat kabar itu, dia berkata, saya akan menggunakan waktu yang sisa ini untuk Tuhan. Dia bilang, saya tidak mau stres. Saya tidak boleh stres. Kalau saya stres, pasti imun saya akan tetap semakin merosot. Dia bilang, saya harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, tekun berdoa, berharap sepenuhnya kepada Tuhan pemberi napas kehidupan itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia berkata begini, ketika dia melakukan itu, malah dia, apa ya, dia hasilnya dia hatinya menjadi tenang, kemudian dia tubuhnya kemudian menghasilkan apa hormon endorfin yang banyak penghasil kekebalan tubuh. Setelah dia melakukan semuanya itu, dia tidak putus asa, dia tetap justru dia lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa yang terjadi? 14 tahun kemudian pun, ketika dia menceritakan ini dalam renungan harian itu, dia telah bebas dari kanker tadi. Saudara, tapi kan Yohanes tidak. Oke. Dia dilayakkan Tuhan untuk mengalami itu. Dia ditarik dari penjara cuman untuk memuaskan anak Herodias gitu ya, yang meminta kepala Yohanes ditebas, ditaruh di atas piring gitu ya, untuk dibawa kepada Herodes. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat murid Tuhan Yesus dari 12 orang ini, cuman satu kayaknya yang hidupnya tidak mati karena dibunuh gitu ya. Tetapi itu pun dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes ya. Dia diasingkan di sana. Pulau Patmos itu, kalau dibuang ke Pulau Bunaken, mesti bisa menikmati pemandangan yang indah. Pulau Patmos itu Rocky Island, tempat buangan yang kayaknya nggak ada kehidupan di sana, yang berat untuk dijalani pada saat itu. Karena ada seorang Yahudi ya, dulu waktu zaman Hitler ya, namanya Salomon Rosenberg. Oke. Dia dengan istri, dua anak laki-laki, kemudian juga dengan dua orang tuanya gitu ya, itu ditangkap oleh tentara Nazi dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Nah, di dalam kamp konsentrasi ini cuma ada satu aturan yang sangat sederhana ya. Siapa yang tidak bekerja, siapa yang bisa bekerja, dia akan hidup. Siapa yang lemah, sakit, siapa yang tidak bisa bekerja, cuman ada satu bagian dia dieksekusi. Jadi tak lama kemudian sudah si Salomon Rosenberg ini, dia melihat ayah ibunya duluan gitu yang dieksekusi karena tak mampu bekerja lagi karena umur. Kemudian anggota keluarga dia yang terlemah setelah itu adalah si anaknya yang tua namanya David gitu ya, David. Bayangkan setiap kali dia pulang dari bekerja, setiap hari ketika dia sampai rumah, kalau masih melihat ada istrinya dan ada kedua anaknya, mereka tuh pelukan sambil nangis. Bersyukur untuk hari itu. Jadi setiap hari. Okay. Karena dalam keadaan begitu, apalagi yang bisa disyukuri, melihat istri dan anak-anak hidup saja setiap kali dia pulang, itu suatu ungkapan, apa, suatu sukacita yang luar biasa. Jadi setiap kali ketika dia pulang, dia melihat istri dan anak-anak, dia langsung bersyukur, mereka bergandengan tangan, menangis, dan memuji Tuhan. Itu tiap hari dilakukan. Nah, satu sore ketika dia pulang, dia tidak menemukan istrinya, dia hanya melihat anak bungsunya yang lagi nangis. Dia bilang begini, ya, dia sudah berpikir sebelumnya, pasti hal ini juga akan lambat laun atau perlahan, tapi akan pasti juga terjadi. Kalau bukan anak yang tua, anaknya yang kecil, atau juga istrinya gitu ya. Jadi ketika dia datang, si bungsu lagi nangis dan dia bertanya, nak, di mana ibu? Walaupun dia sudah mengerti bahwa mungkin sudah ditarik pasukan untuk dieksekusi. Jadi anaknya sambil nangis, dia bilang begini, Pak, tadi tentara datang dan membawa David yang lemah tadi gitu ya, yang kakaknya yang lemah. Kemudian David nangis, tetapi Mama berkata kepada David, David, kenapa nangis? Mama pegang tangan David dan berjalan, memegang tangan David, berjalan keluar bersama tentara-tentara itu. Jadi ceritanya Mama dan David tadi dieksekusi juga. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tapi ada satu yang indah tadi ya. Mamanya bilang begini, saya tidak akan pernah melepaskan kamu. Mamanya ikut pegang tangan itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita tidak melihat ya tangan Tuhan Yesus, tapi dia memegang kita dan turut di dalam penderitaan kita. tahun 410 ya, 410 abad ke-5 ya, bangsa barbar dari Jerman menyerbu kota Roma, yang kota Roma pada saat itu sudah menjadi Kristen, ya, ya. Karena tahun 300-an kan ada Kaisar Konstantin yang menjadi Kristen, kemudian seluruh Kristen menjadi agama negara dan semua orang di bawah pemerintahan Roma itu menjadi Kristen. Tetapi pada satu ketika tahun 410 bangsa Gotik dari barbar dari Jerman mereka menghantam kota Roma dan apa yang terjadi di sana? Kota Roma dijarah habis-habisan dan selama penyerbuan itu banyak sekali orang Kristen itu dibunuh secara sadis. Di tengah-tengah tragedi ini ada seorang teolog ya yang bernama Agustinus. Dia menulis buku klasik yang bisa kita temukan juga buku klasik itu dia menulis di buku itu yang berjudul The City of God ya, kota Allah. Pusat Kristen pada saat itu dihancur leburkan. Orang Kristen ditarik seperti binatang, dibakar, dibunuh. Sepertinya wow, ini kota yang sudah menjadi Kristen. Belum lama lagi, baru ratusan tahun gitu. Baru seratusan tahun, atau mungkin belum 100 tahun. Oke, dia mencatat begini ya, akhir dari kehidupan ini kemudian menyajarkan kehidupan yang terlama dan kehidupan yang tersingkat. Jadi tua muda semuanya dibantai. Tidak peduli dia tua, tidak peduli dia muda, pokoknya mereka harus dibantai. Dan dia menulis begini, kematian kemudian menjadi sangat jahat ya kepada karena hukuman itu setimpal gitu. Orang yang berderet itu akan dieksekusi. Jadi mereka ditentukan untuk mati, pokoknya harus mati. Oke. Tetapi ada satu kekuatan yang diberikan kepada orang Kristen pada saat itu ya. Mereka ditentukan untuk mati, tetapi tidak perlu bertanya tentang kematian apa yang akan mereka. Karena kematian yang dihadapkan kepada mereka ada yang dipenggal, ada yang diracun, pokoknya ada yang dibakar dan sebagainya gitu. Tidak perlu kematian apa yang akan mereka jalani, tetapi mereka diingatkan gitu oleh para tokoh gereja bahwa jangan lihat kematian macam apa yang akan mereka jalani, tetapi kematian itu akan mengantar mereka ke mana, gitu ya. Jadi mereka yang percaya kepada Yesus, kata-kata yang menguatkan mereka pada saat itu, kematian bukanlah seperti polisi yang menyeret kita ke pengadilan, tetapi seperti hamba yang mengantar kita menuju hadirat Tuhan yang penuh kuasa. Wow, di tengah keadaan seperti itu ada kekuatan yang luar biasa. Ayo, dia mengajak orang-orang yang percaya, santai aja. Mau mati seperti apa, tapi ingat, di ujungnya kita menuju kemana. Jangan lagi melihat itu sebagai polisi yang menyeret kita kepada pengadilan, kepada penghukuman, tetapi seperti hamba loh, yang mengantar kita menuju surganya yang kekal. Mengantar kita kepada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perjalanan hidup kita nih ya, mungkin tak seseram kamp konsentrasi tadi ya, atau juga tak seseram kejadian waktu di Roma itu ya. Namun tetap saja ya, kalau masa yang gelap dan berat itu datang dan menakutkan dan itu harus kita hadapi, kita pasti juga akan berpikir gitu, kita pasti juga akan berbeban untuk menghadapi itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah melepaskan kita, Dia akan menuntun kita, tangan kanannya akan memegang kita melalui semuanya itu. Mazmur 139 ya, ayat 7-10, ayat favorit saya. Dan mungkin setiap kita juga pasti tahu Mazmur 39 ayat 7 sampai 10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Oke. Saya kalau membaca bagian ini ingat lagu Pak Erastus ya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Bahkan kematian pun tak bisa memisahkan kita dari kasihnya ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39 berkata. Nah, ada Richard Bach ya. Dia menulis begini ya. Menentukan apakah misi kita di dunia ini sudah selesai atau belum. Jika kita masih hidup artinya misi kita belum tuntas. Artinya misi kita belum tuntas kalau kita masih hidup. Jadi selama kita masih hidup pun kita akan bisa mengalami hal-hal yang sangat buruk yang bisa terjadi kepada orang lain bisa juga terjadi bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu berkata, jangan sampai meninggalkan dia, jangan sampai menjadi kecewa. Peganglah tangan dia, berjalanlah bersama dia. Tuhan punya kemampuan untuk menjawab doa doa kita. Dia punya kekuatan untuk melepaskan kita melalui semuanya itu. Tetapi tetap dia adalah Allah yang berdaulat gitu ya. Jadi dia bisa meleputkan kita, dia bisa melepaskan kita, tetapi seandainya tidak. Saudara, mari kita renungkan apa yang menjadi bahasan kita hari ini ya. Sambil menunduk kepala, mari kita pujikan lagu ini ya. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Ku cinta cinta Yesus Yesus selamanya. selamanya. Meskipun badai silih Silih berganti berganti dalam dalam hidupku, hidupku. ku tetap cinta Yesus Yesus selamanya. selamanya. Ya Bapa, Bapa, Apa? ini aku anakmu, layakkanlah Dengan seluruh seluruh hidupku. hidupku. Ya Bapa, Bapa, Bapa, ini aku anakmu, ini pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari berdoa. Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Bapa kami boleh belajar tentang tokoh-tokoh iman yang Engkau pakai Tuhan untuk menjadi pelajaran bagi kami. Ada yang Engkau lepaskan sehingga mereka bisa bersaksi tentang Engkau. Tetapi ada juga yang Engkau izinkan untuk mengalami itu semua. Bapa, selama kami masih hidup, masih bisa kami mengalami hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami, kehidupan anak-anak kami, kehidupan orang-orang yang ada di dekat kami, Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tak ada satu apapun yang terjadi tanpa seizin-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau percaya, kami mau berkomitmen apapun yang terjadi dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami akan tetap cinta Engkau, Tuhan. Tetapi kami akan ingat terus bahwa Engkau yang memegang hidup kami. Engkau bisa melepaskan kami, Engkau bisa menyelamatkan kami dari semua yang kami hadapi. Tetapi jikalau tidak, Tuhan, kami tetap mengasihi-Mu. Kuatkan iman kami, tuntun kami dalam jalan kehidupan kami. Menghadapi semuanya dengan kekuatan nama-Mu yang kudus. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.